ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط في بعض النسخ ويزيح السلام بثمانية شرائط. Lalu untuk kesahan muslam fih atau barang yang dipesan memiliki 8 syarat. Kata thamanatu syarat, ini ada perbedaan manuskrip, ada yang menggunakan bisama niyati syarat wayasihu salamu bisama niyati syarat, ada yang menggunakan redaksi demikian. Al awalu matkurun fi qaulil musannif. Syarat yang pertama yang telah dijelaskan di dalam ucapan musannif adalah bahwa ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nawihi bi sifatil lati yahtalifu biha tsaman. Jadi cara mensifati muslam fi adalah dengan mensifati jenis dan nau. Jadi sebelum mensifati sifat muslam fi harus juga disifati jenisnya dan macam-macamnya. Fayat kurufis salami fi rokik masalan nau'ahu ka turkiyin au hindiyin waduku rotahu au unusatahu wasinnahu takriban wakoddahu tulan au kisoran au rabu'ah walau nahu ka abiyat wayasifu bayadohu bisumrotin au sukroh. Jadi ini contoh memesan budak ya, akad salam di dalam budak. Contohnya pertama adalah mensifati nauknya, mensifati macamnya budak yang dibeli, apakah budak Turki, budak yang berasal dari Turki atau India. Jadi Turki atau India, tempat daerah budak itu adalah dicontohkan sebagai nauk. Kemudian menyebutkan jenis kelamin budak, laki-laki atau perempuan. Kemudian menyebutkan usia budak. Kemudian tinggi budak, apakah budak tinggi atau pendek atau standar. Kemudian warna, apakah budak itu putih atau selainnya. Dan putih pun ini harus diberi penjelasan, putih yang bercampur dengan kuning atau putih yang bercampur dengan blundi. Jadi warnanya juga harus jelas. Wayat guru fil ibili wal bagori wal gonami wal khayli wal bigol wal hamiri dukurah wal unutha wasinna wal launa wal nau. Untuk akad salam unta, sapi, kambing, kuda dan bigol ini hewan yang merupakan hasil dari perkawinan silang antara keledai dengan antara khimar, antara keledai dengan kuda ya, antara keledai dengan kuda dan keledai. Jadi untuk akad salam, untuk mengakati salam hewan, contohnya seperti unta, sapi, kambing, kuda, keledai dan bigol, ini harus menyebutkan jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina, juga menyebutkan usianya, lalu menyebutkan warnanya dan menyebutkan jenisnya. Wayut karu fitoirin nawa wasigoro wal kibar watukuroh wal unufa wasinna in orif. Untuk mengangkat salam burung harus menyebutkan jenis burungnya, menyebutkan kecil atau besar ukurannya dan menyebutkan jenis kelaminnya, apakah jantan ataupun betina. Dan juga menyebutkan usianya bila memang diketahui. Wa yadkuru fi thawbil jinsa ka kutnin au katan au harir wa nau'a ka kutnin iraqiyyin wa tul wal arda wal gilada wa dikah wa safaqah wa rikah wa nu'umah. Untuk akad salam baju harus menyebutkan jenis, seperti baju yang terbuat dari kain katun atau terbuat dari kapas atau terbuat dari sutra. Jadi menyebutkan bahan yang digunakan untuk membuat baju itu. Penyebutan bahan itu dikategorikan penyebutan jenis. Lalu penyebutan nau atau golongan. Seperti bila terbuat dari kain, bila terbuat dari kapas, maka kapas itu termasuk jenis kapas mana, apakah kapas irak atau yang lain. Jadi penyebutan sumber atau asal daerah dari bahan itu termasuk kategori nauk. Lalu menyebutkan juga panjang, lebar, tebal, tipis, dan bentuk jahitan, dan juga kadar tebalnya kain yang dipesan. Wa yuqasu bihadhi suwari wa iruha. Lalu untuk membeli atau untuk memesan barang-barang lain bisa disamakan dengan yang telah dijelaskan. Wa mutlaqu salami fi tsaubi yuhmalu 'alal kham la 'alal maksud. Nah, ini salah cetak ini ya. Ini bukan maksud ya, maksur. Jadi setelah wawu itu rok bukan dal. Jadi bila memesan baju, bila mengakati salam baju dan tanpa mensifati apakah baju itu kecil atau longgar, maka tanpa keterangan itu diarahkan ke baju yang longgar. Jadi bila tidak ada keterangan apalah longgar atau baju yang sempit yang pas itu itu diarahkan ke yang longgar. Wasani ayat kuro kodrohu bimayan fil jahalata anhu. Syarat yang kedua adalah menyebutkan ukuran benda yang dipesan. Ay ayakunal muslimu fihi maklumal kodri kailan fi makil wa wasnan fi mauzun wa adan fi ma'dud wa dzar'an fi madru. Harus disebutkan ukuran barang yang dipesan. Baik barang itu berupa barang yang ditakar, kalau barang itu berupa barang yang ditakar berarti harus dijelaskan takarannya berapa. Bila barang yang ditimbang harus dijelaskan beratnya berapa. Dan bila termasuk kategori barang yang dihitung harus dijelaskan jumlahnya berapa. Dan bila barang itu termasuk barang yang diukur panjangnya, maka harus dijelaskan berapa panjang barang yang dipesan. Fasalitsu madkurun fi qaulil musannifi wa in kana salamu mu'ajjalan dzakarul aqidu waqta mahillih ayil ajal kasyahri kadza. Bila akad salam yang dilakukan akad salam yang mu'ajjal artinya tidak harus diberikan saat itu juga, maka orang yang bertransaksi harus menentukan berapa waktu untuk menyerahkan barang tersebut. Misalkan di sini dicontohkan bulan syahri kada, bulan apa gitu. Misalkan barang itu harus diberikan kepada saya di bulan April misalkan. Jadi batas waktunya harus ditentukan. Falau ujilas salamu bikudumi zaidin masalan lam yasiha. Jadi penentuannya harus jelas, harus berupa penentuan waktu. Tidak boleh menentukan batas waktu dengan keadaan seseorang, atau perbuatan seseorang. Di sini dicontohkan datangnya Zaid. Jadi ini tidak sah ya. Menentukan waktu penyerahan barang dengan datangnya Zaid, maka ini tidak sah. Misalkan saya memesan pakaian, kemudian pakaian itu harus kamu serahkan kepada saya setelah Zaid datang. Setelah Zaid datang dari perginya, itu tidak boleh. Warabi wa ayyakuna salamu fihi maujudan indal istiqaqi fil walib. Yang keempat adalah salam barang yang dipesan harus ada di saat barang itu harus diserahkan. Ai istiqaqi taslimil muslimi fi. Barang itu berhak untuk diserahkan. Falau aslama fi ma la yujadu indal mahil rutobin fi syita'i lam yasiha. Jadi diharuskan untuk memesan sesuatu hal yang di saat waktu penyerahannya benda itu ada. Jadi bila memesan sesuatu yang benda itu sulit ditemukan di saat waktu penyerahan, maka hukumnya tidak sah. Contohnya seperti memesan rutab atau kurma yang matang ya. Jadi memesan rutab atau kurma yang matang, memesan rutab dan harus diberikan di musim dingin, itu tidak sah ya. Karena memang rutab ini ditemukannya di musim panas. Jadi memesan sesuatu yang hanya ada di musim panas tetapi harus diserahkan di musim dingin, ini hukumnya tidak sah. Wal khamisu ayat qura maudi aqdih ay mahalla taslimi in kana maudiu la yasluhu lahu aw saluha lahu walakin li hamlihi ila maudi taslimi mu'natun. Dan syarat yang selanjutnya, syarat yang kelima adalah menentukan tempat penyerahan barang. Menentukan tempat penyerahan barang bila memang tempat di saat transaksi tidak memungkinkan untuk menyerahkan barang. Jadi bila memang tidak ada ketentuan tempat menyerahkan barang, maka tempat menyerahkan barang adalah tempat transaksi. Jadi tempat transaksi adalah tempat penyerahan barang bila memang tidak ada ketentuan di mana barang itu harus diserahkan. Jadi syarat ini berlaku bila memang tempat transaksi tidak dimungkinkan untuk menyerahkan barang itu. Jadi misalkan ada dua orang yang bertransaksi salam, tetapi transaksi dilakukan di tengah laut, atau di tengah udara, di saat mengendarai pesawat, di saat naik pesawat atau di saat naik kapal laut, di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah udara dia melakukan akad salam. Maka tentunya tidak mungkin untuk menyerahkan barang di tempat itu, di tempat transaksi. Jika demikian maka harus menentukan tempat transaksi. Atau tempatnya bisa memungkinkan untuk menyerahkan barang di tempat itu. Tetapi untuk membawa barang itu, ke tempat transaksi membutuhkan ongkos atau biaya. Jadi syarat yang kelima ini yaitu harus menentukan tempat di mana penyerahan barang hanya berlaku bila memang satu, tempat transaksi tidak memungkinkan untuk menyerahkan barang di situ, atau dua, tempat transaksi memungkinkan untuk menyerahkan barang tetapi untuk membawa barang ke situ membutuhkan biaya atau mu'nah.